masuk news yang ke 3. Langsung masuk anjuran yang pertama. Qalb alif adarsun awal al-i'rab wal bina. Ada yang pertama tentang i'rab dan bina. Al-i'rab ma taghayyara akhiru taghyir awal fi'il kalim ikhtilafil awamir al-dakhil ta'aniyah al-afdal aw taqdira. Ini sedang i'rab, perubahan akhir-akhir kalimat disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya. Bina kebalikannya, ma yalzamu luzumu akhir kalim halatan wahidah, tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan. Walaupun amil-amil yang masuk berbeda-beda, amil rafa, amil nasab, amil khafat, amil jazm, tetap pada satu keadaan, tidak berubah-ubah dengan bina. Fil asma yang pertama dalam isim, i'rab wal bina dalam isim. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabni. Isim boleh jadi mu'rab atau mabni. Yang namanya isim tidak lepas dari dua keadaan ini, mu'rab ataukah mabni. Fal mu'rabu ma taghayyara akhiru bisabi dukhul bisabi al-'amil. Mu'rab yaitu kalimat yang berubah akhirnya disebabkan 'amil. Disebabkan 'amil. Apa itu amil? Itu ma aujaba kauna akhir kalimat ala wajhin makhsus. Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kalimat pada keadaan tertentu. Mengharuskan dia rafa, mengharuskan dia nasab, khafat, jazm, namanya amil. Ma aujaba kauna akhir kalimat ala wajhin makhsus. Nah, contohnya ja'al mudarrisu marfu', sa'atul mudarrisa mansub, salamtu 'alal mudarrisi majrur. Nah, kalimat mudarris ini kalimat yang mu'rab karena akhirnya, akhir kalimat ini yaitu harakat sin, dia berubah-ubah sesuai dengan perbedaan amil yang masuk padanya. Yang pertama amil rafa sehingga dia marfu', kedua amil nasab sehingga dia mansub, tiga amil jar sehingga menjadikan dia majrur. Wal mabni ma la yataghayyaru akhiru bisabil amil. Mabni kebalikannya, kebalikan mu'rab, yaitu kalimat yang tidak berubah akhirnya disebabkan amil. Walaupun amil yang masuk pada yang berbeda-beda, amil rafa, amil nasr, amil khafat, amil jar, tetap tidak berubah, tetap pada satu keadaan. Nah, contohnya ja'a haula'i sallamtu 'ala haula'i sa'altu haula'i sallamtu 'ala haula'i. Yang pertama fi mahali raf'in, yang kedua fi mahali nasbin, yang ketiga fi mahali jar. Baik dia dalam keadaan di tempat rafa', di tempat nasb, di tempat jar, tetap haula'i tidak berubah-ubah. Tetap akhir kalimat di atas kasrah haula'i. Ini adalah kalimat yang mabni, mabni 'al kasr, fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, atau fi mahali khafdin, atau fi mahali jarin. Salam. Kemudian tempat-tempatnya al-mu'rab wal mabni min asma, mu'rab dan mabni pada isim. Al-asma'u kulluha mu'rabatun ma'adal fi'atin atiyah. Isim-isim itu semuanya mu'rab kecuali beberapa bagian yang berikut ini, beberapa jenis yang berikut ini. Yang pertama ad-dhamair, dhamir, dhamir. Dhamir-dhamir semuanya mabni. Baik dhamir indak na'am ma yadullu 'ala ma'na iqrinati takallumin aw khitabin aw ghaibah. Ini dhamir-dhamir semuanya mabni. Baik dhamir muttasil, dhamir munfasil, semuanya mabni. Misal contohnya huwa, hum, anta, antum, ana, dhahabtu, qalu. Hal dhamma rafa. Yang pertama huwa mabni ala apa? Ala fat. Hum mabni ala sukun. Sukun. Anta fat. Fat. Yang lebih masyhur apa yang i'rab yang lebih masyhur? Sukun. Sukun. I'rab yang lebih banyak dipakai. Anta antum antum anti antum antunna. Dhamirnya hanya an. Hanya huruf dul ala khitab atau ghaibah. Yang lebih banyak dipakai. Ana mabni ala apa? Sukun. Ana sukun. Dhahabtu mabni ala sukun. Dhamirnya dhamirnya mabni ala dhamma. Dhamm. Nah, dhamm. Qalu ala sukun. Sukun. Yang mana dhamirnya? Al-waw. Nah, waw jamak. Hadi dhamma ar-raf. Ra'aituhu as'aluka darabani. Hadi dhamairun nasb. Ra'aituhu mabni ala apa dhamirnya? Ala ra'aituhu fi mahalli nasb. Nah, al-ha fi mabni ala dhamm. As'aluka al-kaf mabni ala fath. Darabani ya mabni ala sukun. Kitabuhu daftaruha ismuka 'alayha lana. Ini hai dhamair jar. Dhamir fi mahalli jar. Kitabuhu mabni ala dhamm. Daftaruha mabni ala sukun. Ismuka mabni ala fath. 'Alayha sana sukun. Mabni ala sukun. Nah, fi mahalli jar. Ini yang pertama, isim yang dikecualikan dari mu'arab. Dhamair, semua dhamir-dhamir. Baik dhamir muttasil, dhamir munfasil. Semuanya, semuanya namanya dhamir mabni. Yang kedua, asmaul isyarah, isim-isim isyarah. Isim-isim isyarah. Misal contohnya hadza mabni ala apa isim isyarahnya? Sukun. Isim isyarahnya yang mana? Yang ha atau dza atau keseluruhan? Ha. Secara keseluruhan. Ha. Apa? Al ha dza. Isim isyarahnya naam. Dza. Isim isyarahnya? Dza ha-nya apa? Ha tanbih. Ha-nya ha tanbih. Isim isyarahnya itu dza-nya. هذه مبني على كسر كسر ذلك فتح مبني على فتح السكون نعم ذلك اسم اشارهnya ذانya نعم ما شاء الله لك منك لامnya menunjukkan البعد كافnya خطاب ذا panjangnya ذا ذلك mabni ala apa? Wow. Masih nak sukun masa? Sukun. Alfatnya ada sukun. Ada sukun. Mana ular? Khilaf bainal ulama. Ale. Masahin lo. Nah, mabni ala al kasr ulai. Kafnya harus ditolak. Bibi. Seperti yang hamzahnya ni. Iya hamzah. Seperti haulai, haulai kan untuk sama asalnya ulai ditambah yang haulai tambah tanbih, ulaika ditambah kaf, khitab. Hadani. Mabni ala apa? Sukun. Mabni ala apa? Murab. Keduanya murab. Hadani, hatani, murab. Hatani, sini mu'raban. Ada tulisan sini. Ada pas, kalau gue sih baca dulu. sini nam urab hadani hadain hatani hatain berikutnya al asmaul mausul isim-isim mausul isim-isim mausul contohnya mithlu alladhi allati alladhi mabni ala sukun allati alladhina fat alladhi walatani mabni ala rawan yang ketiga yang sama keempat asmaul istifham isim-isim istifham contohnya man aina ma mata kaifa man mabni ala sukun aina fat ma sukun mata sukun kaifa fat na'am kalima ba'da dhuruf sebagian dhuruf contohnya idza al'ana haitsu amsi idza mabni ala sukun al'ana fat haitsu dum amsi fat al-kasr kasr na'am sebagian dhorof, nah, tidak semuanya sebagian dhorof ada yang mu'rab ya misalnya amama, khulfa, qabla, ba'da ya, mu'rab, nah, bukan mabni kemudian berikutnya asmaul af'al isim-isim fi'il isim fi'il ya maknanya makna fi'il tapi dia apa tidak menerima tanda-tanda fi'il atau kemasukan tanda-tanda isim misalnya amin uf ah amin apa isim fi'il mabni ala sukun isim fi'il labain madi mudhari amar amar nah bermakna istajib kabulkan nah uffin mabni ala kasr kasrna ini isim fi'il apa madi mudhari amar madi amar isim fi'il amr. Uff. La takun lahuma uff. Fi'il amr. Fi'il amr. Singkatannya anu apa fi'il mudhari kan di cek isim fi'il mudhari. Kalau itu apa? Membangkang. Uff apa? Ucapan membangkang. Iya, ucapan membangkang tidak mau. Jadi seluruh orang tua tidak mau menaukan. Sana mau dalil. Ahi. Nah isim bila mabni ala. Kasrun. Apa ini? Apa maknanya ah? Ahi. Ahi itu juga ah. Ada yang dapat maknanya apa ahi? Apa? Kalau sahin uskut isim fi'il amr. Adapun rasa keluh. Apa? Keluh. Coba nanti cek lagi ya, lupa nanti apa isim fi'il apa ya? Dari amr atau maaf ya. Kamus Almani. Ada di kamus? Baik kamus nah, ini contoh isim fi'il, nanti mabni juga. Kemudian berikutnya, di antara isim-isim yang mabni dikecualikan dari mu'arab, bukan mu'arab. Al-adadul murakabah, bilangan-bilangan yang murakab. Tarkib adadi. Tarkib adadi dari 11 sampai 19. Itu contohnya ahada asyara, tis'ata asyara, thalitha asyara, Al-juz'ul awal min 12 mu'arab. Bagian yang pertama dari 12 mu'arab. Bagian kedua tetap mabni al-fath. Tarkib adadi mabni ala fathil juz'ain. Mabni dua-duanya. Tarkib adadi dari 11 sampai 19 mabni ala fathil juz'ain kecuali 12. Yang pertama mu'arab, yang kedua mabni. Itna itnata ini yang mu'rab, adapun asyara asyarahnya mabni pada al-fath. Yang mana sih? Ismu syarti ini, ismu syarti ini. Yang mana? Ismu syarti. Tidak ada semua di ismu syarti. Nah, di kitab yang lain nama sih. Terbaik syarti. Seperti apa ya isim syart? Man. Nah, man. Nah, langsung mabni juga ya. Isim syart. Menjazam dua fi'il. Kalau sempat yang gitu. Al-juzul awal min 12 mu'arab. Bagian pertama dari 12 mu'arab. Nah, contohnya. Yadrusu fil fasli 12 taliban. 12 fa'il marfu. وعلى مدرافع هي ايش الفتح الالف الف ملحق بالمثنى في مصنف ثاني ثاني ملحق بالمثنى رايت 12 طالبا رايت 12 طالبا اثنين معرب sebagai مفعول B, karena asabnya ya, karena mulhaq bil musanna. Hada ta'am li 12 taliban. Cenya sini lafaz 12 yang pertama mu'rab, yang kedua tetap mabni al fath. Di sini mu'alif menyebutkan ada 7 macam isim-isim mabni yang dikecualikan dari mu'rab. Pada asalnya kebanyakannya itu isim mu'rab. Ini juga disebutkan tadi apa isim-isim syarat nanti masuk ke sini. Kemudian berikutnya alamatul i'rabil asliyah wal far'iyyah. Tanda-tanda i'rab yang asli dan cabang. Tanda i'rab ada yang asli ada yang cabang pengganti dari tanda asli. Alamatul i'rab al-asliyah fil ismi ad-dhammah wa hiya alamatur raf'. Al-fathah hiya alamatul nasb. Al-kasrah hiya alamatul jar. Tanda-tanda i'rab asli pada isim dhammah tanda rafa'. Fathah tanda nasab. Kasrah tanda jar. Ini tanda asli. Tanda asli rafa' pada isim adalah dhamma, nasab pada isim adalah fathah, jir pada isim adalah kasrah. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyyah wa hiya fil anwa'il atiyah min al-asma'. Dan di sana ada tanda-tanda yang lain cabang pengganti dari tanda asli. Dan tanda-tanda tersebut pada macam-macam isim yang berikut ini. Yang pertama jamul muannats salim. Hendak ma jamul muannats salim pada dalam bunyi itu ada di alif pada itu atau ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain. Nah, ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain. Hadha jamul muannats salim. Alamatun nasbi fil kasrah. Tanda nasab padanya kasrah. Tanda cabang pengganti tanda asli. Yaitu ketika dinasab. Tanda nasab adalah kasrah pengganti dari fathah. Nah, contohnya khalaqallahu samawati wal arda. Ini syahid indak samawati. Haif. Nasab dan alamatu nasbi al kasr. Naam. Karena jam'un muannats salim. Ini tanda cabang pengganti asli. pada kalimat samawati. Tanda nasabnya kasrah. Sebenarnya tanda asli nasab adalah fathah. Kan tapi di sini tanda nasabnya adalah kasrah pengganti dari fathah, itu pada jamak muannats salim. Yang kedua al-mamnu min as-sarf. Ndak ma wal mamnu min as-sarf. Ndak ma wal mamnu min as-sarf. Apa itu isim mamnu' min as-sarf? Tidak menyebabkan tanwin. Apa? Tidak menyebabkan tanwin. Nah, layak balik sarf atau tanwin. Alamatul jarri fi al-fathah. Tanda jar pada isim mamnu' min as-sarf atau ghairu munsharif adalah fathah. Tanda cabangnya ketika dia majrur. Tanda jar asli pada isim adalah kasrah. Karena pada tempat ini tanda jarnya adalah fathah pengganti dari kasrah. Nah, contohnya idhab ila fir'aun. Dari mana syahid? Fir'aun. Dari si mana? Apa? Ndak, syahidnya mana? Fir'aun. Kenapa? Min haif majrur apa majrur bi ila wa alamat jarhi al fath li annahu mabni min sarf. Naam, fir'aun majrur dengan tanda far'iyah cabang pengganti dari asli, karena tanda asli jir adalah kasrah, namun di sini tanda jirnya adalah fathah pengganti dari kasrah. Annahu ghairu munsharif mamnu' min as-sarf. Ilahnya apa? Ya. Kenapa dia ghairu munsharif? Al-alam ajam al-ajam. Nama al-ujmah. Al-alam al-ujmah. Nama orang dan ajam, bukan Arab. Kemudian berikutnya al-asma'ul khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hammuka wa akhuka wa dumalin. Syarat-syaratnya apa? Asma'ul khamsah. Hendak mufrad. Mufrad. Kemudian mudhaf. Mudhaf. Mukabbar. Mukabbar. Baru tiga. Next, sempurna kan? Mufrad. Mudhaf. Mukabbar. Du bermakna sahib. Apa lagi? Di dalam dan mimnya. Apa lagi? Itu yang ada lagi, apa syaratnya? Menunggu sebulan jam nah, itu hanya ke selain ya terkali. Ini tambah itu selain bermakna sahib di itu ke isim jins ghairi wasfin ghairi mushtaq. Nah, jadi empat syarat untuk semuanya dan ada syarat khusus untuk sebagian du dan fu. Q kullu alamati fiha far'a, semua alamat pada asmul khamsah semuanya tanda cabang, semuanya tanda pengganti asli, bukan tanda asli. Wa yaitu alamat rafil wawu nahu aja'a abuka, alamat nasbil alif nahu a'rifu abaka, alamat jaril ya nahu aina sayyaratu abika. Tanda-tanda i'rab pada asmul khamsah semuanya tanda cabang, pengganti tanda asli. Baik ketika marfu', mansub dan majrur. Ketika marfu' tanda rafa'nya wawu, ketika mansub tanda nasabnya alif, ketika majrur tanda jarnya adalah ya. Nah, ikhwan fil din rahimana rahimakumullah. Pada pelajaran malam ini, pelajaran pertama di antara yang diterangkan oleh mu'alif tentang pembagian isim, mu'rab dan mabni dan tempat-tempat isim-isim mabni dan tanda-tanda i'rab pada isim, baik tanda asli maupun tanda-tanda cabang. Masa ada kelanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.